Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, malam Rabu, di mana seperti yang kita jadwalkan adalah kitab atau pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Buku ini adalah termasuk buku yang dipakai, termasuk yang dijadikan kurikulum ya di Jami'ah Al-Islamiyah Al-Madinah di Al-Madinah An-Nabawiyah di kota Saudi sana. Dan ini ya Allah, dan ini termasuk buku yang dipakai dalam jenjang syu'bah atau dalam bahasa kitanya adalah apa namanya pra gitu ya, pra atau sebelum masuk ke jenjang universitas atau jenjang fakultas gitu. Jadi buku ini termasuk yang dipakai di standar internasional. Dan alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dari tiap pelajaran, pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3 dan seterusnya, itu masing-masing ada muatan ininya, materinya gitu ya. Ada muatan materinya. Hanya saja mungkin belum kita murajaah secara keseluruhan, tapi sudah banyak yang antum terima ya, sudah banyak yang sudah antum terima. Di antaranya masalah huruf jar ya kan, huruf jar, kemudian tentang apa namanya na'at man'ut, tentang mudhaf wa mudhafun ilaihi, tentang apa namanya dhamir ya, dhamir ya, istilah dhamir dan seterusnya, dhamir mukhatab ya, kemudian dhamir mutakalim, dhamir ghaib, itu sudah ya, dan banyak lagi mungkin yang apa namanya kita sudah pelajari, jama' taksir ya kan, jama' muannats salim, jama' mudzakkar salim. Dan terakhir kita alhamdulillah sudah masuk pelajaran ke-15 ya, adarsul khamis. Di situ banyak juga menjelaskan atau menyinggung masalah dhamir ya, dhamir domir yang jamak atau domir yang di sini dalam pelajaran ke-15 banyak disinggung tentang yang muannas. Yang muannas seperti antunna ya, kemudian juga apa namanya nahnu ya, kemudian juga hiya ya. Kemudian ada juga fi'il, kata kerja untuk salam. Kata kerja yang berkaitan dengan domir, dhamir yang muannas. Juga ada ini. Ada rekaman. Juga ya, ambil jalan ya. Dijelaskan juga tentang dzaraf ya, dzaraf atau keterangan. Keterangan itu ada dua, dzaraf itu ya. Dzaraf. Keterangan itu ada dua, dzaraf. Dzarfun gitu ya. Dalam bahasa Arab keterangan keterangan itu ada dua keterangan. Ya ini dzaraf makan, dzarful makan. Dzarful makan. Kemudian ada lagi dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Zaman. Kalau dzarful makan artinya keterangan waktu. Keterangan tempat maksudnya. Keterangan tempat. Kalau dzarfuz zaman keterangan keterangan waktu. Keterangan waktu. Jadi dalam bahasa Arab itu kita sudah banyak nih. Kalau dzarful makan ini sudah di awal-awal. Waro'a, ya kan? Waro'a ini di belakang. Di pelajaran-pelajaran awal-awal itu. Jalasa talibu amamal mudarrisi. Ya, misalkan gitu ya. As-saburatu amamal amamatul labi wa khalfal mudarrisi. Di depan. Yang berkaitan dengan tempat, amama di depan, kemudian khalfa di belakang, ya kan? Amama di depan, khalfa di belakang. Ya. Kemudian apa? Inda di sisi. Nah, inda di sisi. Tahta di bawah, ya kan? Kemudian apa lagi? Fauqa di atas. Gitu. Dan lain-lain, ya, yang bermakna tempat, keterangan tempat dan hukumnya itu mabni al-fathi, mabni al-fathi, amama, khalfa, inda, tahta, fauqa, itu diakhiri dengan fathah. Nah, kemudian kemarin itu sudah disinggung, sudah mulai disinggung beberapa waktu yang belum lama, yaitu dzarfuz zaman. Ya, dzarfuz zaman. Ya. Misalkan ayu yaumin hadza. Ya. Tentang hari gitu ya. Hari apa ini? Hadza yaumus sabti. Ini hari Sabtu. Nah, yang berkaitan dengan waktu. Ayu syahrin hadza? Hadza syahru Rajab. Hadza syahru Rajab. Ini bulan Rajab. Ya. Nanti ada atau istilah juga ada, nah yang berkaitan dengan ini yauman, yaum, yaumun, ya, atau nanti dalam keterangan waktunya yauma, yauma gitu ya, hari, ada istilahnya syahr, syahrun, atau nantinya syahro, ya menjadi kalau misalkan sudah jadi dzaraf zaman itu nantinya mabni al-fathi, syahro, bulan. Ada juga usbu, usbu, usbu'un, usbu'un artinya pekan, pekan. Baik. Nah nanti akan ada di sini pemakaian yang sudah kita pernah kemarin sampaikan ketika di percakapan pelajaran 15, yaitu pertanyaan mata zahabat, kapan dia pergi? Ini pakai juga. Mata zahabat, kapan dia pergi? Zahabat qobla usbu. Zahabat qobla usbu. Kemarin diterjemahkan zahabat qobla. Qobla juga termasuk sebelum itu, artinya di sini masuk nih. Qobla juga di sini masuk pada kata dzarfuz zaman, qobla. Sebelum ya, atau nanti ada juga kalimat ada kata ba'da sesudah. Ba'da qobla sebelum sesudah ini maksudnya keterangan waktu. Dzarfuz zaman. Nah, kemarin masih ingat enggak qobla usbu itu apa artinya? Qobla usbu'in. Seminggu yang lalu iya. Usbu'. Qobla usbu, kalau waktu bersambung dengan kata qobla, ini idofa ya, mudof wa mudof nilai. Ini artinya seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, sepekan yang lalu. Kalau yang berkaitan dengan ini apa namanya waktu khusus, gitu ya. Khusus yang berkaitan dengan waktu qobla, dengan waktu. Kalau misalkan berkaitan dengan qobla itu sepekan yang lalu. Kalau ba'da usbu sesudah satu pekan atau pekan depan gitu ya. Sesudah pekan sudah satu pekan ini pekan depan. Baik, ihwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ulangi lagi sedikit percakapannya untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan. Tetapi sebenarnya kita harusnya melanjutkan di tamrin 7 yang saya katakan tamrin 7, cuman enggak apa-apa, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. كيف حالها؟ كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم ذهبنا ورجعنا. Nah, di sini mengingat kembali apa namanya? Kata-kata yang dipakai ya, ada domir, ada mudhaf mudhafun ilaihi, ada isim majrur, apa ada jar wa majrur ya, ada juga tadi dzaraf zaman ya, dzaraf zaman banyak dipakai di situ. Nah tadi di sini misalkan kalimat-kalimat yang perlu diperhatikan misalkan ya, ini sebelumnya mudah. Nah di sini mata zahabat, zahabat qobla usbu. Nah di situ, kapan dia sudah pergi? Zahabat qobla usbu. Dia sudah pergi sepekan yang lalu. Nah, ya, qobla usbu. Jadi bukan ba'da usbu. Kalau ba'da usbu, itu maksudnya justru pekan depan. Nah, justru maksudnya adalah pekan depan. Ya. Ba'da usbu. Nah, kemudian di sini, Fi ayi madrasatin antunna? Di sekolah yang mana kalian? Fi ayi madrasatin antunna? Di sekolah yang mana kalian? Di sekolah jenjang mana gitu ya? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Kami di sekolah al-mutawassitoh. Yani setaraf dengan kalau di Indonesianya adalah SMP. Nah, SMP mutawassitoh itu SMP. Nah, di sini pertanyaannya lagi adalah mata ikhtibarukunna? Mata ikhtibarukunna, kapan imtihan? Yani ujian kalian. Dijawab ikhtibaruna ba'da syahrin. Iya. Ujian kami ba'da syahrin, berarti sebulan yang akan datang. Ba'da syahrin, yakni bulan depan. Ya, bukan sudah sebulan. Ya, beda. Nanti antum akan rasakan pemakaian antara begini. Di sini misalkan ada kata qobla usbu. Usbu'in, ya. Qobla usbu'in. Qobla usbu, ya. Ada ba'da usbu. Ba'da usbu. Ba'da usbu'in. Qobla usbu dengan ba'da usbu, gitu ya. Kalau qobla usbu sepekan yang lalu, kalau ba'da usbu bulan depan atau sepekan yang akan datang atau pekan depan, gitu ya. Ada lagi bedakan lagi nih ya pemakaiannya. Ini berkaitan dengan waktu. Ada juga misalkan qobla dars. Ini kemudian ba'da dars. Ba'da dars. Nah, kalau qobla dars, yakni sebelum pelajaran. Kalau ba'da dars, sesudah pelajaran. Nah, antara pemakaian jenis yang pertama ini, kelompok kata yang ini dengan yang ini beda gitu ya. Beda. Kalau ini adalah berkaitan dengan waktu, kalau ini menunjukkan lewat, lampau. Kalau ini adalah ba'da usbu, yakni akan datang justru mananya. Kalau misalkan qobla dars atau ba'da dars, ini pemakaiannya bebas gitu ya. Pemakaiannya bebas. Mau dipakai tentunya kalau ba'da dars ini lebih condongnya ke lampau setelah pelajaran. Ya, kalau qobla dars sebelum pelajaran biasanya ini berkaitan dengan yang akan datang. Nah, nanti kita akan coba latih di sini contoh-contohnya ya. Coba kita akan masuk di tamrin 7. Tamrin 6 ini sudah. Kita coba di tamrin 7 kita membaca contoh-contoh kata. Contoh-contoh yang berkaitan dengan dzaraf zaman, ya, dzaraf zaman. Baik, nomor 1 kita akan baca bersama dulu ya. Zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Zahaba abi, bapak saya, ya kan, sudah pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu. Zahaba abi ilal qahirati qobla usbu'in. Sepekan yang lalu. Kedua, ya, kita baca yang kedua. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kharajtu ba'da darsi. Kharajtu ba'da darsi. Kita artikan mata kapan? Ya. Kapan kamu keluar dari kelas, wahai Muhammad? Aku sudah keluar setelah pelajaran. Berarti ba'da dars ini waktunya sudah lampau, waktunya sudah lewat. Ya bukan aku sudah keluar nanti pelajarannya akan datang, bukan ya? Bukan kan? Jadi di sini pemakaian ba'da dars itu darsnya bukan masalah waktu. Biasa saja gitu ya, artinya setelah pelajaran, bukan kalau ba'da usbu kan ini waktu, khusus waktu seperti yang namanya waktu itu khusus yang berkaitan dengan hari itu, misalkan detik gitu kan ya, menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian pekan, lalu bulan, tahun dan seterusnya. Nah itu nanti pemakaiannya beda tuh, tapi kalau yang selain dari waktu itu qobla sama ba'da kadang dipakai. Di dua-duanya bisa dipakai dalam fil madi gitu ya. Bisa dipakai dalam fil madi. Terutama yang ba'da dars. Kalau yang qobla dars kadang bisa bermakna yang akan datang. Qobla dars. Sebelum pelajaran. Baik. kita baca yang ketiga kalimatnya ya. Zahabtu ilal masjidi qoblal adzani. Zahabtu ilal masjidi qoblal adzani. Zahabtu ilal masjidi qoblal adzani. Aku pergi ke masjid sebelum azan. Aku sudah pergi ke masjid sebelum azan. Nah, perbuatan atau waktu sebelum azannya itu sudah lampau terjadi. Sudah lampau. Aku sudah pergi ke masjid. Ya, aku sudah pergi sebelum azan. Ya, jadi tidak mesti yang akan datang gitu ya. Tidak mesti yang akan datang. Sebelum azan. Jadi perbuatannya sudah lewat. Sekarang kita baca nomor 4. Mata zahabti atau mata zahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Zahaba qobla syahrin. Zahaba qobla syahrin. Nah, sekarang kenapa dibaca ammuki? Mata zahaba ammuki. Kenapa dibaca dengan ammuki? Kafnya dibaca dengan kasroh. Karena ada Aminah. Karena ada kata, ada orang yang diajak bicara yaitu Aminah. Yang pergi Aminah apa pamannya? Pamannya. Pamannya, ya pamannya. Kita terjemahkan kapan pamanmu. Pamanmu wahai Aminah. Telah pergi ke Riyadh wahai Aminah. Kapan pamanmu telah pergi ke Riyadh wahai Aminah. Ya. Aminah menjawab, Zahaba qobla syahrin. Nah ini hati-hati. Ketika qobla syahrin ya. Zahaba qobla syahrin. Berarti apa artinya? Dia sudah pergi sebulan yang lalu. Kejadiannya lewat atau belum? Lewat. Kejadiannya lewat atau lampau? Lewat atau yang akan datang? Lewat, lampau. Nah, jadi walaupun pakainya istilahnya qobla, tapi ini khusus. Khusus, istilah khusus dalam bahasa Arab. Kalau dipikir dalam bahasa Indonesia enggak ketemu nantinya. Kan qobla kan sebelum. Sebelum. Syahrin kan sebulan. Sebelum sebulan. Mestinya kan akan datang. Nah itu nanti kita pusing sendiri itu. Mendingan terima saja. Itu istilah dari sana. Ungkapan ya. Ungkapan dari Arab. Dari orang-orang Arab. Kalau menunjukkan yang lalu itu pakainya qobla. Justru penggunaan kata ba'da itu maknanya adalah yang akan datang justru. Kalau berkaitan dengan waktu. Kalau bersama dengan waktu. Tapi kalau bukan waktu baru. Kalau ba'da ya harus fil madi. Qobla juga bisa diterapkan pada fil madi. Ya itu ya. Jadi kapan pamanmu telah pergi wahai kapan telah pergi pamanmu ke Riyadh wahai Aminah? Dia sudah pergi sebulan yang lalu. Qobla syahrin. Ya. Kalimat yang kelima kita baca. Aqoblas salati zahabta ilal mat'ami. Ayo, aqobla. Nah, di sini hanya a istifham ya, harfu istifham. Jadi aqobla, apakah sebelum gitu ya, bukan aqbala tapi aqobla. Kita ulangi. Aqoblas salati zahabta ilal mat'ami. Aqoblas salati zahabta ilal mat'ami. La zahabtu ba'da salati. Ini terjemahannya. Apakah sebelum sholat kamu sudah pergi ke rumah makan atau tempat makan? Apakah sebelum sholat kamu sudah pergi ke tempat makan, ke tempat makam? Makan maksudnya bukan makam. La zahabtu ba'da sholat. Tidak, saya sudah pergi setelah sholat. Gitu ya. Jadi qobla sholat sama ba'da sholat itu berkaitan dengan di sini dalam kisah ini, yakni berkaitan dengan fi'il madi. Tidak diartikan sholat yang lalu. Apakah sholat yang lalu kamu pergi ke tempat makan? Bukan ya, tapi apakah sebelum sholat kamu sudah pergi ke tempat makan? Tidak, saya sudah pergi setelah sholat. Bukan sholat yang akan datang, kan gitu ya. Ingat pokoknya, kalau berkaitan dengan waktu, ya qobla sama ba'da ini artinya beda. Ya, kalau qobla justru seminggu yang lalu, qobla usbu lampau, kalau ba'da usbu justru yang akan datang. Tapi kalau selain waktu, qabla sholah, ba'da sholah, itu bukan diartikan dengan yang lampau, yang lalu, atau yang akan datang. Awas, hati-hati ya. Bisa dipahami ya? Baik, antum akhi, coba diterjemahkan, dibaca, diulang lagi, baca bahasa Arabnya saja. Nomor satu, silakan. Zahaba Abi Hilal Qahirati qabla usbu'in. Bagus. Qabla usbu'in. Jadi, zarf zaman yang seperti ini, qabla usbu'in, qabla syahrin, itu bentukan dari mudhaf wa mudhafun ilaihi. Nomor dua, akhi, silakan. Hatta qorojta mina fakri ya muhammadin. Iya. Qorojtu ba'dad-darsi. Qorojtu ba'dad-darsi. Iya. Iya. Kemudian nomor tiga, antum akhi. Oh, tadi dibacanya ya Muhammadun. Oh iya. Manakah apabila nama orang bertemu dengan huruf ya. Ini ada hukum ya. Ini pembahasannya di pelajaran berapa tuh sudah lewat. Jadi tentang munada ya. Munada itu artinya yang dipanggil. Munada adawatnya atau perangkatnya adalah diantaranya ya. Ya gitu ya. Ketika harfun nida, huruf ya, huruf panggilan ini bertemu dengan nama orang, misalkan ya Muhammadun gitu ya, maka hukumnya dia merubah yang tadinya dia tanwin maka menjadi tidak tanwin ya, berubah jadi ya Muhammadu ya, ya Muhammadu. Nah ini kaidah ini, yang tadinya tanwin jadi tidak tanwin, yang tadinya misalkan mudhaf wa mudhaf ilaihi misalkan ya masuk pada kata Abdullah misalnya ya, maka apa perubahannya? Ini juga berubah, yakni mudhaf yang semula dia dibaca dengan marfu berubah menjadi mansub ya Abdullah ya Abdullahi, maka berubah yang tadinya marfu jadi mansub. Ini kalau dia mudhaf atau mudhaf ini, itu hukum juga nih. Ini hukum secara umumnya yang banyak terjadi itu seperti itu. Kalau pada kata perempuan, pada nama perempuan misalnya ya misalnya nama perempuan Fatimatu, maka apa perubahannya apa ketika harfun nida bertemu dengan nama perempuan umumnya dia tidak bertanwin. Hampir 99% tidak ada tanwin. Kecuali sedikit saja yang ada tanwinnya. Maka apa hukumnya? Hukumnya tetap ya kita, tetap yaitu ya Fatimatu. Ya Fatimatu. Tetap dia. Jadi tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan. Artinya dia tetap ada pengaruh gitu ya, cuman dia perubahannya tidak kelihatan, tidak kentara seperti di sini Muhammadun Muhammadu, Abdullah Abda Abdullah gitu ya. Tadi antum nampaknya juga tadi agak samar-samar, cuman ana ingin menegur agak khawatir barangkali salah dengar gitu ya. Jadi situ ya Muhammadu labas ya, ini mengingatkan saja murojaah di pelajaran yang sebelumnya tuh, pelajaran berapa ana lupa. Di awal-awal yang jelas nama-nama orang ya. Nama-nama orang. Baik, akhi, nomor berikutnya nomor 3 silakan. Dhahabtu ila al-masjid qabla al-adhan. Bagus sekali. Nomor 4. Mata agama baru. Al-muqi ila al-adhan ya Aminatu. Betul. Ya. Dhahaba qabla syahrin ya Aminatu. Nomor 5, tak betul. Diulang lagi la zahabtu ba'da sholati. Antum akhi berikutnya nomor 1 diulang lagi dari awal. Zahaba abi ini apanya? Nomor 1 ya. Zahaba abi ilal usbu'in. Ya usbu'in. Kalau enggak pakai alif lam, maka dia bertanwin. Kalau pakai alif lam, qoblal usbu', ada kadang-kadang usbu'nya pakai alif lam, maka dia tidak bertanwin qoblal usbu'i. Tapi kalau ini enggak ada tanwinnya, enggak ada alif lamnya, maka qoblal usbu'i. Terus akhi nomor 2. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammad? Iya. Kharajtu ba'da darsi. Baik ya. Kita akan masuk di halaman berikutnya. Kita akan baca pemakaian, ya, penggunaan praktek dalam dhamir itu antara yang mufrad dengan yang jamak. Kita baca ya. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabtum ya ikhwani? Apa bedanya di sini kira-kira? Zahabta. Apa bedanya? Betul. Jamak. Nah, gitu ya. Jadi ketika bertanya kepada satu orang, ya akhi, itu zahabta. Enggak zahabta. Ya, jadi fi'il madinya dia bentuknya zahabta. Fi'il madinya yang berbunyi zahabta. Ya. Ketika yang dihadapinya banyak, ya ikhwani, maka fi'ilnya disesuaikan yaitu dengan jamak. Juga fi'il madi yang menunjukkan dhamirnya jamak. Aina zahabta ya akhi? Karena satu orang. Ya akhi, wahai saudaraku, ketika banyak zahabtum. Baik, itu yang mudzakkar ya, untuk yang laki-laki. Sekarang yang perempuan bagaimana? Kita baca. Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhawati? Aina zahabtunna ya akhawati? Bedanya apa di sini? Sama dengan yang di atas ya. Ketika yang pertama mufrad, yang berikutnya jamak. Tapi untuk yang muannas, untuk yang muannas. Sekarang kalau untuk yang sendiri, ya ini mutakallim, orang yang berbicara sendiri. Ana zahabtu. Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Coba antum akhi, misalkan dari awal ya. Bagaimana kalau artinya kemana kamu keluar wahai saudaraku? Kalau di sini kan kemana kamu pergi wahai saudaraku ya? Aina zahabta ya akhi? Kalau bahasa Indonesianya kemana kamu keluar wahai saudaraku? Bahasa Arabnya apa? Keluar bahasa Arabnya? Kharaja. Kharaja. Ana aina kharaj? Kharajta. Ya kalau misalkan keluar kan kharaja ya. Kharaja. Jadi ketika yang dihadapinya satu orang, aina kharajta ya akhi? Kemana kamu keluar wahai saudaraku? Kalau misalkan antum ahi, misalkan orangnya banyak ya ikhwani, maka bagaimana? Iya, aina kharajtum ya ikhwani? Kalau untuk perempuan, satu orang gimana? Pakai fi'ilnya masih kharaja. Aina kharajti. Iya, ya. Ya. Ya akhwati. Bukan. Ya ukhti. Iya, kalau untuk yang satu orang aina kharajti ya ukhti. Kalau untuk yang banyak? Aina kharajtunna ya akhwati. Iya. Jangan lupa kalau untuk yang akhwat itu a akhwat, kalau untuk ikhwan ikhwani atau ikhwati ya, ya. Kalau untuk saya gimana? Tapi fi'ilnya kharaja juga. Seperti sini ya. Ana ana kharajtu. Ana kharajtu. Kalau untuk nahnu gimana? Nahnu kharajna, betul. Itu kalau yang fiilnya kharaja ya. Di sini fiil-fiilnya masih sedikit, zahaba, kharaja. Baik, kita ambil misalkan yang lainnya, misalkan jalasa fiilnya, jalasa, duduk. Jalasa. Kembali dari awal, misalkan yang zahab zahabanya diganti dengan jalasa. Di mana kamu duduk wahai saudaraku? Satu orang. Oh, atau belum? Satu lagi berarti. Afan. Oh ya, enggak kelihatan. Aina jalasta ya akhi. Kalau banyak gimana, hi? Aina jalas. Jalastum. Aina jalastum ya ikhwani. Ya ikhwani, ya ikhwani. Kalau untuk yang perempuan satu orang gimana? Aina jalasti ya ukhti. Ah gitu. Aina jalasti ya ukhti. Di mana kamu duduk wahai saudaraku? Kalau yang banyak? Aina jalastunna ya akhwati. Aina jalastunna ya akhwati. Kalau untuk saya sendiri? Ana jalastu. Kalau untuk yang nahnu? Nahnu jalasna. Nahnu jalasna. Baik. Itu contoh-contohnya ya. Jadi fiil-fiilnya bisa kita terapkan. Nah, yang cukup penting lagi adalah jawabannya. Jawabannya itu kadang suka salah pakai domir ya. Nah, salah pakai domir. Sekarang kita contoh di sini. Ketika pertanyaannya aina zahabta ya akhi. Ketika pertanyaannya aina zahabta ya akhi. Ya. Pertanyaannya sama dengan di buku. Aina zahabta ya akhi? Jawabannya apa? Zahabtu. Nah, di situ ya. Jadi jangan lupa ketika pertanyaannya zahabta, jawabannya zahabtu. Terjemahannya dalam Indonesia juga gini. Di mana atau kemana kamu pergi? Kamu. Wahai saudaraku, jawabannya jangan kamu lagi tapi saya. Zahabtu ilal masjidi misalkan ya. Nah, zahabtu ilal masjidi. Aku sudah pergi ke masjid. Ya, gitu kan? Nah. Kalau misalkan tadi sampai mana? Antum. Nah, sekarang antum ya. Sekarang antum ya. Nah, kita merujuk pada pola ini. Ya, kita mengacu pada contoh ini. Aina zahabta ya akhi? Zahabtu ilal masjid. Kalau misalkan orangnya banyak, aina zahabtum ya ikhwani? Jawabnya apa? Oh, gini, sebentar. Ini jangan banyak-banyak dulu ya. Satu orang aja dulu. Aina zahabta ya akhi? Zahabtu ilal masjid. Sekarang jangan lihat yang banyak dulu. Satu orang saja dulu. Pertanyaannya, ketika pakai fiilnya kharaja, aina kharajta ya akhi? Nah, jawabannya apa? Kharajtu ila masjid. Masih pas ya. Aina kharajta ya akhi? Kharajtu ilal masjid. Jadi betul. Kalau misalkan pertanyaannya pakai jalasan akhi, aina jalasta ya akhi? Jalastu ilal masjid. Iya, kalau jalasa fi. Ya. Kalau pakai jalasa bagusnya atau yang cocok adalah jalastu fil masjid. Iya, kalau jalasa. Kalau ilal masjid, jalastu ilal masjid. Aku duduk ke masjid. Ya, kalau di Indonesia kan masih bisa sih, cuman mungkin tidak fushah gitu ya. Kalau masalahnya kita tuh seringnya bahasa Arab di Indonesia kan itu, jadi dipaksakan bahasa Arab itu sesuai dengan itu. Memang mungkin langkah awal sih nggak apa-apa, tapi lama kelamaan nanti akan kita bingung sendiri gitu ya, malu sendiri, kadang diketawain sama orang Arab. Tapi untuk langkah awal, apa yang ada di benak kita bahasa Indonesia udah aja ditempel-tempelin, tapi jangan lama-lama, itu nanti menyalahi kaidah masalahnya. Kayak tadi, jalastu ilal masjid. Aku sudah duduk ke masjid gitu ya. Nah, itu apa namanya? Tidak fushah. Yang fushah jalastu fil masjid. Aina jalasta ya akhi? Jalastu fil masjid. Aku duduk di dalam masjid. Nah, sekarang kembali antum sudah jawab ya. Nah, sekarang antum. Ketika pertanyaannya, aina zahabti ya ukhti? Jawabannya gimana? Aina zahabti ya ukhti? Kemana kamu pergi, wahai saudara perempuanku? Jawabannya? Zahabtu. Zahabtu ilal masjid. Iya, zahabtu ilal masjid juga. Jadi pertanyaannya zahabta, zahabti, jawabannya ya hampir sama. Satu ya. Iya, soalnya kan zahabtu itu bisa mengandung laki-laki, bisa mengandung perempuan. Antum lagi akhir misalkan, aina kharajati ya ukhti? Ilal masjid juga ya, kharajtu ilal masjid. Aina jalasti ya ukhti? Jalastu fil masjid. Nah. Baik, itu contohnya. Jadi, untuk yang apa namanya? Yang kandungan dhamirnya sedikit, yaitu ta sama tu, ini harus paham. Anda untuk yang tum sama tunna itu jawabannya apa? Nahnu ya. Zahabna sama zahabna saja, zahabna atau kharajna atau jalasna ya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri sebenarnya di pelajaran ke-15 ini. Di sini ada al-kalimatul jadidah, yakni al-mufradat, maksudnya yakni kosakata baru, kata-kata yang baru ya. Qabla artinya sebelum. Ba'da sesudah. Kaifa bagaimana ya? Kaifa haluka? Kaifa halukunna? Ya, kaifa haluki? Kaifa halukum? Nah, gitu ya. Itu tentang khabar. Itu sudah menjadi apa namanya? Aturan pokok ya. Dalam bergaul itu kan ditanya bagaimana kabar. Itu sudah sopan ya. Bagaimana kabarnya? Nah, gitu. Bagaimana syarat? Dalam bahasa Arab kaifa haluka? Mata? Kapan? Ya, jangan mata ya. Kalau mata justru meninggal, ya, mati gitu ya. Nah, kalau dibacanya mata itu justru artinya fil madi, artinya meninggal ya, sudah mati gitu ya. Maka jangan tertukar dengan kata mata. Kalau mata nanti malah artinya lain, tapi kalau mata kapan? Al-usbu'u seminggu atau sepekan. Al-syahru satu bulan. Al-adhanu adhan. As-salatu salat. Roja'a, nah ini juga masuk roja'a, ini fi'il yang ini sudah mulai dikenalkan, roja'a. Iya, pulang atau kembali. Nah, pulang kembali. Nah, pertanyaan, aina roja'ata ya akhi? Aina roja'ata ya akhi? Dari saya tadi mana? Antum ya? Antum sekarang ya? Aina roja'ata ya akhi? Ah kan? Jangan jawabnya roja'ata lagi. Karena ketika bertanya roja'ata, aina roja'ata ya akhi? Roja'tu. Aku pulang ilal masjid. Ilal baiti berarti ya. Roja'tu ilal baiti. Aku pulang ke rumah. Aku sudah pulang ke rumah. Aina roja'ti ya ukhti? Aina roja'ati ya ukhti? Roja'tu ilal masjid. Masjid. Ilal baiti juga. Ya, roja'tu ilal baiti. Mungkin antum pengen jawab ke kampung kali ya, atau mungkin pulang ke nama kota, sebutkan saja misalkan roja'tu ila Jakarta ya gitu. Roja'tu ila Yogyakarta atau Cirebon. Ana roja'tu, nahnu roja'na. Jadi roja'a itu fi'il madhi. Ikhtibar, ikhtibarun imtihan ya, imtihan atau ujian. Ya. Di sini ada diselipkan ad-dhamairul munfasilah. Artinya apa? Yani domir-domir atau kata-kata ganti. Ad-dhamair itu jamak ya, kata-kata ganti yang terpisah. Kata-kata ganti yang terpisah. Kalau ada terpisah berarti ada yang bersambung. Nah, lawannya apa kalau yang bersambung? Ad-dhamairul muttasilah. Iya gitu ya. Nah, dalam bahasa Arabnya itu ada dua. Kalau ad-dhamairul munfasilah artinya kata-kata ganti yang terpisah. Ad-dhamairul al-mun fasilah. Ad-dhamairul mun fasilatu gitu ya. Kata-kata ganti yang terpisah. Kalau kata-kata ganti yang terpisah berarti domirnya itu sebagai subjek gitu. Berarti domirnya itu sebagai domirnya sebagai subjek. Sebagai subjek. Itu sudah pasti itu. Kalau khusus kata-kata yang terpisah karena dibacanya Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, itu dia sebagai subjek, sebagai awal kalimat, sebagai subjek, ya, sebagai mubtada, subjek dia sebagai pelaku, ya, artinya subjek lah gitu ya. Tapi kita akan baca di sini ada dua kolom, ada yang munfarid mufrad, ada yang jamak. Tapi sebelum ke baca contoh tadi, anak juga singgung bahwasanya kalau ada dhamairul munfasilah maka lawannya, berarti lawan daripada dhamairul munfasilah adalah dhamair al-muttasilah. Muttasilah ad-dhamairul muttasilatu, artinya kata-kata ganti yang bersambung. Ini terpisah, ini bersambung. Dan kata-kata ganti yang bersambung itu bisa pada tiga keadaan. Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan apa? Huruf. Bisa semua gitu. Dan kalau yang bersambung pasti di belakang gitu. Pasti domirnya bukan di depan, di belakang gitu. Kalau pada isim jadinya idofah, kata majemuk. Kalau pada fi'il jadinya mansub, domirnya itu. Yani maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Kalau pada huruf bisa majrur, bisa mansub. Tergantung hurufnya. Ya. Maf'ul bi. Objek. Nah, kalau mansub atau maf'ul bi itu jadi objek dia. Kalau pada fi'il, kalau bersama pada fi'il misalkan dorobahu, dia memukulnya. Nah, itu dhamirnya dalam keadaan objek dia. Itu pasti, itu udah hukum ini. Kalau dhamir yang mutasila bersambung sama isim dia idhofah, mudhof. Misalnya kitabuhu, bukunya gitu ya. Bukunya, sayyaratuhu, mobilnya. Nah, kalau pada huruf, kalau hurufnya huruf jar jadi majrur. Hurufnya jadi majrur. Apa namanya? Dhamirnya. Kalau hurufnya huruf yang menasobkan, dia jadi mansub, dinasobkan. Ya. Innahu misalnya gitu, sesungguhnya dia. Nah, itu jadi mansub. Kalau pada huruf yang menjazmkan tidak bisa bersambung. Jadi pada majrur sama mansub saja. Nah, ini sebagai rumus ya. Baik. Nah, kita sebenarnya maksudnya kadang-kadang dibahas di buku ini ada ya, hanya tersirat. Nah, kita akan kembali ke dhamair al-munfasilah di sini. Ini sebagai mengingat kembali rahmatullah. Murojaah yang sudah lewat gitu ya. Nah, kita akan baca berikut ini adalah tentang dhamair al-munfasilah, kata-kata ganti yang terpisah. Dalam keadaan yang mufrad dan dalam keadaan yang jamak. Baik, kita baca. Yang lil mufrad sama lil jamaknya enggak usah dibaca. Tapi dibaca yang bawahnya, ya. Huwa talibun. Huwa talibun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Anti talibatun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Ya. Terasa tidak? Ini mufrad semua enggak nih? Ya. Iya, jelas mufrad semua. Karena apa? Talibun, talibatun, talibun, talibatun, talibun, talibatun, talibun, talibatun, ya enggak ada bedanya, hanya bedanya laki perempuan saja kan? Tapi dhamirnya huwa, hiya, anta, anti, ana, ana, ya kan? Nah, itu mufrad semua. Huwa walaupun orang ketiga, ya dia satu orang. Iya, walaupun orang ketiga, ya satu orang perempuan. Anta walaupun orangnya ada, ya satu orang laki-laki. Anti walaupun perempuan, ya satu orang. Ana bisa laki, bisa perempuan. Itu ya. Itu sudah paham ini insya Allah. Berikutnya yang kelompok yang jamak ya, kita baca nih. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Antum tullabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Nah, terasa tidak ini jamak? Terasa. Ya karena tulab talibat, tulab talibat, tulab talibat. Walaupun beda-beda yang hum orang ketiga, tapi jamak. Hunna juga orang ketiga. Antum walaupun orang kedua tapi jamak antum. Ya. Begitu juga yang antunna itu walaupun dia muannas tapi orang kedua, jamak. Begitu juga nahnu. Nahnu itu minimal dua orang. Minimal dua. Kalau nahnu talibani juga bisa ya. Kami dua orang pelajar ya. Cuman pembahasan yang mustana itu nanti insyaallah pada sebentar lagi insyaallah sebentar lagi. Karena supaya enggak bingung. Kalau di mungkin ini ya ana tebakan ana kepada penulis. Penulis kalau menyampaikan ada yang mufrad, mutsanna, jamak, bingung nanti santrinya. Tapi dipahami dulu, ini mufrad satu, ini banyak. Satu banyak, satu banyak. Nah, duanya mana? Nanti ada gitu. Jadi, dua juga ada pembahasan tersendiri. Karena dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita satu pulpen, dua pulpen, tiga pulpen, namanya pulpen semua. Tapi kalau bahasa Arab hadza qalamun. Nanti kalau dua, hadani kolamani, hadani kolamani. Kalau tiga, hadihi aklam. Tuh, beda-beda kan? Nah, itu kalau langsung dikasih itu semua, mumet. Aduh, nanti kita akhirnya, supaya enggak pusing, sudah. Ya, jadi bedanya cuma hada kolamun. Nah, ini hadihi aklam. Atau kalau yang benda mati nanti, hada talibun, haulai tulabun. Nah, gitu. Jadi, dipahami dua keadaan yang berbeda dulu. Nanti yang samar-samar gitu nanti berikutnya atau pada pembahasan yang sudah antum sudah rasikh, sudah kuat aqdamukum, kaki-kaki kita semua aqdamuna baru disampaikan nanti ada yang musanaknya. Nah, ini sudah lagi pelajaran ke-18. 18 ya. Dua pelajaran lagi insyaallah. Baik, sampai di sini dulu insyaallah pertemuan kita. Insyaallah kita akan sambung lagi di pelajaran 16 zikir ya, atau maksudnya berurutan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari insyaallah sedikit demi sedikit sesuai dengan urutannya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.